Kasihku yang dulu sungguh hadirmu menyejukkan risau jiwaku begitu lekatnya perasaanku kini padamu hingga tanganku sandarkan padamu. Memang gerakmu, memang langkahmu mengingatkanku pada dirinya yang telah berlalu. Ingin ku menyangka, ingin ku membantah betapa pesona dirimu memikat berat jiwaku. Mungkin aku terlena, ada keinginan yang tak tentu arah. Engkau tercipta bukan untuk bersama. Risau